السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان، أيها الإخوة الطلبة، أعزني الله وإياكم جميعا. الحمد لله، segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam dapat banyak ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kedua ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Fadhlu Ainis Salam ala Ibn Khaldun. Pembahasan terakhir yang dikupas atau yang kita baca dalam kitab yang bermanfaat ini tentang uraian Al-Imam Ibn Rajab dalam perkara atau tentang ilmu hisab. Kemudian setelah beliau menjelaskan tentang disyariatkannya atau diperbolehkan mempelajari ilmu hisab untuk sebagai alat bantu memahami, membagi harta warisan, memberikan harta kepada yang berhak memilikinya, mendapatkannya. Kemudian yang dilarang dalam agama, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rudd, aw man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rudd." Kemudian beliau menyebutkan di antara bentuk ilmu yang bid'ah tersebut adalah ilmu atau keilmuan yang diadakan oleh orang Mu'tazilah ahlul kalam tentang perkara takdir dan juga tentang masalah asma wa sifat, di mana mereka membahas kedua perkara tersebut dengan menggunakan logika semata dan analogi mereka masing-masing, tidak kembali kepada dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Jelas perkara ini merupakan perkara yang beda, sebab tidak terdapat di kalangan para sahabat dan tabi'in membicarakan tentang perkara yang mereka bicarakan berdasarkan akal dan pemikiran atau logika semata. Mereka beriman kepada qadar sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada perbedaan di kalangan para sahabat tentang permasalahan asma wa sifat. Mereka mengimani sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Begitu juga mereka tidak menyibukkan diri dengan membahas permasalahan-permasalahan qadar dengan metode akliyah, dengan cara yang diikuti oleh orang-orang Mu'tazilah dan ahli kalam. Tetapi mereka bertanya tentang takdir dan qadar kepada Rasulullah SAW untuk diamalkan dan diyakini. Nah, dan untuk diketahui bahwasanya segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pengecualiannya, dan segala sesuatu yang diciptakan tidak keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya, dan segala yang baik dan yang jelek telah ditakdirkan, semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka mengetahui sesuatu yang telah ditakdirkan, maka tidak akan meleset, tidak akan keluar, tidak akan jauh atau tidak akan keluar dari apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpa seseorang. Sesuatu yang telah ditakdirkan tidak akan menimpa seseorang, maka siapapun yang akan berusaha untuk melakukan hal itu, untuk menimpakan hal itu padanya, maka tidak akan terlaksana. Dan kemudian bahwasanya seluruh amalan masing-masing bertanggung jawab terhadap amalannya, dan Allah memberi kekuatan pilihan pada hambanya, akan tetapi kekuasaan atau kekuatan mereka, kemampuan dan pilihan mereka tentunya di bawah pilihan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dipahami oleh para sahabat, dan itulah yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, seperti itu. Jadi bukan pembicaraan tentang qadar yang digunakan atau dengan metode akal yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah Ahlul Kalam, sehingga menyebabkan mereka, menjerumuskan mereka ke dalam pengingkaran terhadap qadar, dan sebagian berlebihan dalam menetapkan qadar, sehingga mengatakan bahwasanya manusia semuanya terpaksa, tidak ada pilihan, tidak ada jabariyah. Dan sisi yang lain, yaitu qadariyah, mengatakan bahwasanya segala sesuatu cipta nama kecuali perbuatan makhluk, perbuatan hamba, manusia, mereka yang menciptakan perbuatannya. Jadi mereka mengeluarkan perbuatan manusia dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka namakan al-qadariyah atau al-majusiyah, karena majus menisbatkan atau meyakini ada dua ilah. Ilah Tuhan yang menciptakan kebaikan yaitu cahaya, dan Tuhan atau dewa mereka yang menciptakan kejahatan yaitu kegelapan, kata mereka. Nah, mereka disamakan oleh para ulama dengan majusia karena qadariyah mengimani ada dua rob. Pertama, rob yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Yang kedua, manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri, maka namakan al-majusia. Baik. Kemudian jelas hal ini telah jelas merupakan ilmu yang bid'ah, ilmu yang bid'ah, yang telah yang dicela dalam agama, karena telah terdapat dalil dalam sunnah yang mencela perkara-perkara yang seperti itu. Baik. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan yang pada dalil yang melarang, yang mencela pembahasan tentang takdir, tentang qadar dengan metode akal, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya. Qala rahimahullah, وقد ورد النهي عن الخوض في القدر. Telah terdapat larangan dari membahas, mengkaji atau mendalami permasalahan qadar. Maksud di sini adalah al-khawd, mendalami berbicara tentang masalah takdir dengan jidal, perdebatan dengan mutada ahli kalam. Ini maksud. Bukan sekadar mempelajari permasalahan takdir. Kita wajib mempelajari masalah takdir. Bahkan para ulama telah menulis kitab tentang al-qadar, al-qadar. wajib kita pelajari supaya itu salah satu di rukun iman. Nah, wajib kita pelajari tentang ilmu Allah, kemudian bahwasanya Allah menciptakan, menulis segala sesuatu, memerintahkan kalam untuk menulis segala takdir, kemudian segala sesuatu yang keluar dari kehendak Allah, kemudian Allah menciptakan segala sesuatu, segala sesuatu yang diciptakan Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wajib kita pelajari, sebab itu yang jelas dalam Quran dan Sunnah. Adapun dengan metode ahli al-batil atau ahli bid'ah seperti Mu'tazilah dan ahli kalam yang lainnya, jelas itu yang dicela oleh agama. وفي صحيح وفي صحيح وفي صحيح ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلم في البلدان والقدر وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه دلم صحيح ابن حبان من الحاكم من مسجد مستدرك الحاكم دل ابن عباس مرفوع disandarkan kepada Rasulullah, hadis yang mampu itu hadis yang disebutkan kepada Rasulullah yang mauquf, riwayat yang disebutkan kepada sahabat itu mauquf. La yazalu amru hadhihi al-umam wafiyan muqariba, senantiasa keadaan umat ini akan selalu wafiyan, yaitu baik, ya, cocok, ya, dengan syariat, dengan agama, wa muqaribat, dan mendekati, ya, mana yang terkalam selagi atau selama mereka tidak berbicara tentang abildan, anak-anak, dan juga al-qadar. Apa maksudnya? Yang maksud dengan abildan ada tiga versi atau tiga penafsiran dalam masalah abildan ini. Pertama, yang pertama, makna wildan itu adalah yaitu berbicara tentang anak-anak orang-orang musyrikin, apakah mereka di akhirat di dalam neraka atau dalam surga. Di dalam neraka bersama orang tua mereka atau di dalam surga. Ini bahas masalah seperti itu. Yang kedua, maksud dengan wildan juga yaitu tentang keadaan atau perihal mereka dalam surga, auladul musyrikin. Dan yang ketiga, ada yang mengatakan itu sebagai kiasan tentang perbuatan liwal, perbuatan liwal wildan. Ala kulli hal, terlepas dari itu, yang jelas perkara, di antara perkara-perkara yang dibicarakan oleh ahli kalam, mereka menyebutkan tentang auladul musyrikin, bagaimana kondisi dan keadaan mereka di akhirat, apakah mereka dalam surga atau dalam neraka bersama bapak atau orang tua mereka. Rasulullah tentang ditanya auladul musyrikin, maka Allahu a'lamu bima kanu yaf'alun, Allah lebih tahu tentang apa yang mereka lakukan. Nah, jelas para sahabat tidak menyebutkan dia dengan hal seperti itu. Kemudian wal qadar, yang dimaksud dengan qadar di sini yaitu dengan metode al-kalam, dengan membahas tentang masalah takdir, tapi dengan tujuan untuk mengingkari, bukan untuk mengimani. Ini yang dimaksud dengan qadar di sini. Hadis ini juga diriwayatkan secara mauquf, yang diriwayatkan kepada Ibnu Abbas, ya, disebutkan Ibnu Abbas secara mauquf, dan sebagian memperkuat riwayat ini dari riwayat yang mauquf. Nah, sekalipun ada yang mengatakan mauquf atau marfu', akan tapi jelas telah terdapat dalam sunnah juga larangan dari berbicara tentang masalah qadar dengan metode akal, yang menggunakan akal semata. Nah, adapun wal qadar itu jelaskan oleh pensyarah syurah al hadith, menyatakan al qadar yaitu maksudnya di sini adalah isnadu al-ibad ila qadarihi, ila kudratihim, itu menisbatkan perbuatan hamba manusia kepada kekuasaan mereka, kekuatan mereka. Yang dikatakan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Al-Qadariyah yang mengatakan bahwasanya manusia itu menciptakan perbuatan mereka sendiri. Jadi bukan ciptaan Allah menurut pandangan mereka. Ini jelas perkataan yang batin, sebab dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan innallaha khaliqu kulli kulli sani'in wa san'atah. Tawahu al-Bukhari fi al-Alil Ibad. Maksudnya Allah menciptakan segala yang berbuat, yang beramal dan berbuat, dan juga perbuatan ini. Dan ini jelas juga termasuk dalam keumuman ayat juga inna Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Dan syai, manusia termasuk sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab, wa kharaj al-Baihaqi min hadits Ibnu Mas'ud al-marfu'a idza dzukira ashhabi fa amsiku wa idza dzukira an-nujum fa amsiku wa qad ruwiya min wujuhin muta'addidatin fi asanidiha maqal. Kemudian Imam Baihaqi meriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud marfu' disandarkan kepada Rasulullah, beliau bersabda idza dzukira ashhabi, apabila disebut sahabatku maka tahan, stop, jangan diteruskan. Amsiku, tahan. Wa idza dzukira an-nujum fa amsiku, apabila dibicarakan tentang ilmu perbintangan nujum maka stop, tahan, jangan diteruskan. Nah, ini diberikan dari jalur yang banyak tapi sananya tidak bersih dari kritikan. Ya, tapi bahas para ulama akan tadi hadis ini juga sebagaimana jelaskan Syalban artinya sahih. Ya, dan sisilah sahih hadis 34 itu dijelaskan itu hadisnya sahih. Kemudian dalam hadis Abi Dzar diantara juga yang menjelaskan bahwasanya disebab hadis ini hanya menyebutkan tentang masalah sahabat dan juga masalah nujum, tidak sebutkan tentang masalah al-qadar. Dalam hadis Abi Dzar itu beliau menceritakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabi wa hum yatadhakkaruna syai'an min al-qadr fa kharaja mughdiban fa ka'annama fuqi'a fi wajhihi habrun rumman fa qala abi hadha umirtum aw ama nuhitum an hadha innama halakat al-umam qablakum fi hadha fa idza dhukira al-qadr فامسكوا واذا ذكر اصحابي فامسكوا واذا ذكر النجوم فامسكوا. Hadisnya sahih dengan syahid-syahidnya syawal yang lain. Abi Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabatnya sedang mereka berbicara dalam masalah qadar. Ya, terjadi sedikit perdebatan antara mereka, pembicaraan tentang masalah qadar. Nah, ketika itu Rasulullah langsung keluar dalam keadaan marah dengan wajah yang merah, seolah-olah ya seperti warna delima, wajah delima. Fakana ma tuqiya ala wajhihi habrun rumman. Seolah ditaburkan di wajahnya itu dua apa? Delima. Jadi kena marahnya Rasulullah SAW sehingga wajah beliau berubah menjadi merah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Abi hadza umirtu?" Apakah dengan hal seperti ini akan diperintahkan? Apakah diperintahkan terhadap seperti ini? Awam manuhi teman tadi, mungkin jelas-jelas dilarang dan berbicarakan hal-hal seperti ini. Innama ahlak hilma halakat al-umam qablakum. Tiada lain yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Illa fi hadha, kecuali dalam perkara ini. Fa idza dzukira al-qadar, apabila disebut pembahasan masalah qadar maka stop, tahan, jangan diteruskan. Wa idza dzukira ashabi, apabila dibicarakan tentang sahabatku fa amsiku, tahan, stop, jangan diteruskan, cukup. Wa idza dzukira an-nujum fa amsiku, begitu juga apabila dibicarakan tentang masalah nujum, astronomi, pertentangan itu stop. Nah, para ulama menjelaskan apa maksud larangan, apakah ini secara mutlak, secara umum, atau ini relatif? Al-Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibana menjelaskan atau intisari perkataannya, ini tidak bisa digeneralkan, diumum, dimutlakkan hukumnya. Beliau menyebutkan yang dimaksud larangan dari berbicara tentang masalah qadar, beliau menyebutkan ada dua sisi yang perlu diperhatikan dalam masalah takdir. Jika yang dimaksud berbicara tentang takdir, berbicara tentang wajibnya mengimani takdir, segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dan jelek dengan takdir, kemudian segala suatu perbuatan manusia, manusia mempunyai perbuatan dan melakukan sesuatu yang bertanggung jawab, dan segala sesuatu telah ditakdirkan baik dan jeleknya, kemudian seorang tidak akan meleset dan tidak akan keluar dari apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbuatan manusia adalah perbuatan mereka, tapi segala itu tidak terjadi tidak dengan izin Allah. Kalau hanya sebatas masalah itu, jelas itulah keimanan yang wajib kita imani. Sebab di antara makna rukun iman lah, di antara rukun iman al-iman bil qadar khairi wa syarri. Akan tetapi kata beliau, jika yang dimaksud mempelajari qadar adalah untuk mengingkari dengan metode ahlul kalam Mu'tazilah, mengingkari qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan manusia terpaksa, tidak punya pilihan, tidak punya kekuatan, tidak punya kehendak, dan juga manusia yang menciptakan perbuatan ini yang dilarang, maka kalau pembicaranya dalam konteks yang seperti itu, maka stop, yang diteruskan. Adapun juga masalah sahabat idza dzukira ashabi, juga ada dua sisi yang diperhatikan, dua penafsiran. Jika yang dimaksud berbicara tentang para sahabat, berbicara tentang kemuliaan mereka, keutamaan mereka, kebaikan mereka, tentang keutamaan mereka menebarkan kebaikan-kebaikannya, mempelajari hadis-hadis tentang masalah keutamaan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang dipilihan Allah, yang dibimbing oleh, yang dididik oleh Rasulullah SAW menjadi generasi yang terbaik, dan wajib bagi kita mencintai mereka, mendoakan kebaikan, minta keampunan bagi mereka, dan untuk membersihkan hati kita dari segala bentuk penyakit hati, kebencian, kedengkian terhadap mereka, dan mendidik anak-anak kita untuk mencintai mereka dan membenci orang-orang yang membenci mereka dan seterusnya, maka ini diperintahkan wajib bagi kita, bagian dari iman, hubbul ansar min al-iman, wajib mempelajari, wajib mempelajari sirah sahabat, sebab ini bagian dari agama, bahkan merupakan salah satu prinsip dari agama kita, wajib. Tapi kalau berbicara tentang masalah sahabat yang metode ahli bidah seperti Rafidah, qatalahum Allah, Syiah dan ahli batin, tujuan mereka untuk mencela sahabat, terusut dalam perkara-perkara yang perbedaan yang masalah ijtihad yang terjadi antara mereka yang menimbulkan menjadi perbedaan atau fitnah, bahkan dari pertumpahan darah, khilaf, kemudian mereka berbicara dengan tujuan untuk saling membenci dan menjadikan seorang sahabat sebagai simbol loyalitas mereka untuk membenci yang lain dan mengkutuskan sebagian sahabat, kemudian membenci dan mengkafirkan yang lain, atau menghina mereka atau melecehkan mereka dan menebarkan kesalahan-kesalahan mereka, sementara kesalahannya itu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk berbicara masalah sejarah, tidak memperhatikan kaidah-kaidah syariah dalam bicara tentang masalah sejarah para sahabat, jelas ini adalah itu yang dikatakan Pak Al-Sin. Sebab kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang yang datang setelah mereka tidak akan menyamai tim kebaikan orang yang paling rendah tingkatannya di kalangan para sahabat, apalagi para sahabat secara keseluruhan. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Lau la tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla dhahabin uhuda ma balagha mudda ahadin wala nasibah." Kaum muslim, kiranya salah seorang kamu menafkahkan, mengimpakkan sebesar emas sebesar bukit Uhud, maka tidak akan sampai atau menyamai timbangan keutamaannya mud, ya mud itu seukuran segenggam separuh, wala nasibah, dan bahkan tidak sampai separuh dari ukuran mud tadi. Nasibah itu ya kalau satu mud itu lebih kurang berapa, 6 ons. Berarti kalau separuhnya berapa, 3 ons. Berapa itu ukurannya? Dan itu tidak sampai Dan ukuran seperti itu tidak akan bisa menyamai keutamaan sahabat. Nah, bagaimana dengan ibadah mereka yang lain? Dan oleh karenanya orang yang mencela para sahabat tidak lain adalah orang yang telah disesatkan oleh Allah, hati mereka penuh dengan kebencian dan kemunafikan, dan tidak lain juga mereka tidak hanya ingin menghancurkan Al-Quran, menghancurkan sunnah dan membatalkan agama yang mulia ini. Bagaimana kata Imam Abu Surah Razi, "Idza ra'aita ahadan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu siddiq. Fa inna al-Qur'an haqqun wal rasul haqqun wa ma ja'atna wa ma ja'ana as-sunan illa an tariqi fa'ula as-sahaba fa innahum aradu an yajrahu shuhudana liyumkinu al-kitaba was-sunnah fal jarh bihim aula." Atau kama qala rahimahullah. Apabila Anda melihat salah seorang mencela sahabat, maka ketahuilah bahwa itu zindiq, munafik, lisan dan muslimin, zindiq. Sebab Al-Quran benar dan Rasul benar, dan sunnah-sunnah yang sampai kepada kita tidak akan sampai ke jalur mereka. Mereka para saksi kita, dan mereka orang-orang yang mencela itu ingin mencela, ingin mencela dan menghinakan para saksi kita untuk membatalkan Al-Quran dan sunnah. Maka kita mencela mereka lebih pantas, mereka lebih pantas untuk dicela. Nah, itu yang harus perhatikan. Jadi itu yang terlarang. Begitu juga masalah nujum. Kalau yang dimaksud adalah ilmu at-ta'fir, itu yang kita jelaskan itulah terlarang. Tapi kalau ilmu tasyir sebagai alat bantu untuk panduan, ya, penunjuk jalan dzulumatil bari wal bahr dalam perjalanan laut dan juga di darat, menunjukkan arah kiblat, arah jalan, maka itu diperintahkan, itu diperbolehkan. Adapun untuk ilmu-ilmu ta'fir atau sihir, jelas itu dilarang. Pernah menatabasa syu'batan dengan nujum, faqad ittabasa syu'batan minas sihir, kata Rasulullah. Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, astronomi, maka telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Sebab itu akan membawa kepada perbuatan sihir. Nah, itu yang dilarang. Jadi tidak mutlak dalam hadis yang dibacakan. Nah, waruya Ali bin Abbas annahu qala li Maimun bin Mihran, "Iyyaka wan nadhara fil nujum, fa innaha tad'u ila al-kahana, wa iyyaka wal qadar fa innahu yad'u ila al-zandaqah, wa iyyaka wa shatma ahad min ashabi Rasulillah, min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa yakubbaka Allahu fil nari ala wajhik, fa yakubbaka Allahu ala an-nari ala wajhik." Kharrajahu Abu Nu'aym marfu'an wa la yasihhu marfu'an. Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwasanya beliau berkata kepada Maimun bin Mihran. Tabi'in. Ibn Abbas adalah sigar, ya, sahabat, angkatan muda para sahabat. Jadi ada angkatan tua, seniornya, dan juniornya. Jadi angkatan muda itu sigar. Ibn Abbas, Ibn Umar dan yang lainnya. Nah, kata beliau kepada Maimun, menasihatkan, "Iya kawan nazar, tinggalkan olehmu berbicara atau mempelajari tentang masalah ilmu an-nujum, melihat, memperhatikan, menganalisa seperti itu an-nujum. Karena hal seperti itu akan membawa kepada al-kahan, sihir, perdukunan, ya, seperti itu. Sebab banyak dijadikan orang sebagai untuk sarana untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Wa iyyaka wal qadar fa innahu yad'u ila zandaqah, dan tinggalkan olehmu berbicara atau dengan metode akal ahlul kalam tentang masalah qadar, sebab hal itu akan membawa pada zandaqah. Zindiq itu pada keluar dari Islam. Karena mereka, oleh karenanya, tatkala orang-orang Qadariyah yang pertama, angkatan pertama dari Qadariyah yang mengingkari ilmu dan kitabah, mengingkari ilmu Allah dan kitabah, penulisan takdir tadi, itu jelas kufur. Karena mereka berbeda tentang tafsir dengan metode akal. Itu para ulama sudah sepakat itu mereka adalah kufar. Keluar dari Islam. Karena mereka mengingkari ilmu Allah dan kitab. Nah, kenapa? Karena mereka berbicara tentang takdir dengan akal semata. Dengan lukin. Itu dinamakan Al-Qadariyah Al-Ula. Angkatan pertama dari Al-Qadariyah. Adapun Qadariyah yang kedua, itu jelas dhullah, tidak kufur. Mu'tazilah. Dan orang-orang yang ikut dengan pemahaman dan pemikirannya dari Al-Kalam, itu dinamakan Al-Qadariyah Thaniyah, yang mereka mengingkari Masyi'ah dan Al-Qudrah. Al-Masyi'ah wal-Khalq. Ya. Itu mereka ahli bidah, tidak dikafirkan para ulama, tetapi mereka jelas dihujat dan dikritisi dan diperingatkan oleh para ulama berhukum sebagai ahli bidah wal ahwal. Nah, itu disebabkan mereka berbicara tentang qadar dengan menggunakan akal. Wa iyyaka wa syatma ahadin min ashab, dan tinggalkan olehmu mencela salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab jika kamu melakukan hal itu, maka Allah akan melemparkan kamu ke dalam neraka dalam keadaan wajah yang terkerumun. Yukubuka Allah ala wajhikum nar. Ini ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang menghinakan sahabat Rasulullah SAW. Aqidah kaum muslimin, aqidah al-sunnah kaum muslimin, merupakan kewajiban mencintai sahabat minah iman. Kebencian kepada mereka minal kufur wa tughyan wa nifaq. Mencintai sahabat minal iman merupakan keimanan, kewajiban. Membenci mereka merupakan kezaliman, maksiat dan kufuran. Oleh karenanya dalam Al-Quran jelaskan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang datang setelah sahabat itu atau manusia ini tidak keluar dari tiga macam, tiga kelompok ini. Yang pertama, mereka orang-orang muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang kedua, orang-orang ansor yang menerima kedatangan orang muhajirin. Yang ketiga, orang yang datang sepeninggal mereka. Adakah pembagian yang keempat? Dan itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ja'u. Naam. Al-ayah di surah Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Naam. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim haajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa law kana bihim khasaasah. Naam. Kemudian laa alladziina jaa'u min ba'dihim faqad radiyallahu 'anhum. Ayat surah Al-Hasyr. Man yudzakkiruni? La, qabla dzalik alladziina jaa'u. Naam, ايش? Nusina al-ayah. Tayyib, lahza. Surah Al-Hasyr. Naam. طيب الآن وجدنا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وينصرون الله ورسوله إلى أهلهم الصادقون والذين tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yushrikuna man haajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim haajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasah. Ini golongan yang kedua. Yang ketiga, walladheena ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladheena sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladheena aamanu rabbana innaka rahimun. Dan surah Al-Hasyr. Pertama, muhajirin yang mereka meninggalkan harta dan negeri mereka hijrah karena Allah dan Rasulnya. yang mereka mencari kemuliaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang jujur, shadiqun dan keimanannya. Kemudian orang-orang yang telah menempati kota Madinah, Darul Iman sebelum mereka, Muhajirin Al-Ansar. Mereka itu yukhirun al-anfus, mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin dari diri mereka. Yukhirun al-anfus, walaupun lebih khusus sekalipun mereka menginginkan, membutuhkan hal tersebut, tapi mereka lebih mengutamakan inilah persaudaranya dalam Islam. Lebih mengutamakan saudaranya daripada diri sendiri. Nah, itu profil yang kedua, yaitu al-ansar. Kemudian yang ketiga, walladzina ja'u min ba'dihim, mereka yang datang setelah mereka. Bagaimana sikap mereka? Yaqulun, mereka berkata, rabbana ighfir lana, ampunilah kami ya Allah. Wali ikhwani alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Nah, wala taj'al fi qulubina, jangan dijadikan di hati kami ghillan, kebencian terhadap orang-orang yang telah mendahului kami. Nah, timbul pertanyaan, ada di antara kita yang pernah menjadi muhajirin? Ada? Enggak pernah. Ada yang menjadi ansor? Enggak pernah. Ya kan? Kita ini orang yang keberapa? Yang ketiga. Nah, bagaimana sikap orang yang ketiga? Itu jelas kepada Allah Subhanahu, tidak ada kebencian dari mereka. Jadi pada hakikatnya kaum muslimin terbagi tiga, muhajirin, ansar, dan datang dengan mereka. Nah, kalau mereka orang yang membenci sahabat, jelas mereka bukan dari kalangan bagian umat ini. Nah, baik, dan jelas itu merupakan kabair dzunub. Bahkan Syiah qatalahumullah itu menjadikan celaan atau pengkafiran terhadap sahabat sebagai agama mereka. Jelas mereka laisa ala dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wan nahyi anil khawti fil qadar yakunu ala wujuh. Larangan tentang berbicara bahas tentang masalah takdir itu, larangan tersebut tinjau dari berapa sisi. Bentuk larangan tersebut, apa maksud larangan dari berbicara tentang masalah takdir? Itu dari banyak sisi. Yang pertama, di antara bentuk larangan tersebut yaitu darbu kitabillahi ba'dahu bi ba'din fayanza'u al-muthbitu lil qadr bi ayah wan nafi lahu bi ukhra fayaqa'u at-tajadul fi dhalik. Yaitu mempertentangkan, memperdebatkan antara Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga sebagian yusjid yang menetapkan takdir mengambil ayat-ayat yang berkaitan masalah takdir. Kemudian yang lain yaitu Jabariyah mengambil ayat-ayat yang menurut mereka perlawanan, yang menafikan perbuatan atau kuasa manusia. Nah, Al-Qadariyah mengambil ayat tentang masalah takdir, manusia mempunyai kekuasaan, mempunyai kemampuan, maka mereka yang menciptakan. Nah, Al-Jabariyah mengatakan ayat-ayat itu masa-masa terpaksa, tidak ada pilihan sama sekali. Maka mereka mengatakan wa ma tasya'un illa yasha'u. Jadi semuanya kehendak Allah. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak punya pilihan. Kerisha di mahabbir riha atau seperti apa namanya itu, daun yang gugur dari pohon, batu yang jatuh dari gunung, atau seperti angin yang bertiup tanpa ada pilihan. Nah, jadi mereka perdebatkan, pertentangkan, ya, perdebatkan antara ayat-ayat yang seperti ini. Ini yang pertama. Sehingga terjadilah perdebatan dalam ayat seperti ini. Baik. Wa qad ruya annahu waqa'a bi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba min dhalika wa naha'an. Ini yang kita sampaikan tadi. Ruya, dan hadisnya hasan. Ya, di syawahidihi, sahih di syawahidihi. Di mana zaman Rasulullah terjadi sedikit ya, perdebatan dalam hal seperti itu. Kemudian Rasulullah langsung memberikan ultimatum, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan berbicara seperti itu, sebab itu yang menyebabkan kebinasaan umat sebelum kalian, kata Rasulullah. Ini yang pertama. Dan ini jelas termasuk larangan memperdebatkan ayat-ayat Al-Quran sebaiknya kufur dalam tiga riwayat. Wahada min jumlatil ikhtilaf fil Qur'an wal mira'ati. Dan ini di antara bentuk al-ikhtilaf, memperselisihkan, mempertentangkan antara ayat-ayat Qur'an wal mira'ati dan memperdebatkan. Dan sebagian hadis jelaskan itu Rasulullah SAW mengatakan al-mira'u fil Qur'an kufrun, memperdebatkan, mempertentangkan tentang masalah apa itu kufrun. Ya, sebagian mengambil ayat ini, sebagian menentangnya, kemudian sampai membawa mereka mengingkari sebagian ayat yang tadi atau sebagian huruf. Jelas ini merupakan perbuatan yang kufur. Sebab seorang apabila mengingkari ayat Al-Quran atau mengingkari satu huruf saja Al-Quran, jelas perbuatan itu kufur. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan yang lain dari hadis Abi Hurairah, dan bahwa hadis yang sahih. Yaitu al-mira' fil Qur'an kufurun. Waqad nuhiya an dzalik, dan telah dilarang dari hal seperti itu. Ini bentuk yang pertama yang maksud larangan dari berbicara tentang masalah takdir. Yang kedua, al-qawlu fil qadar, berbicara tentang masalah qadar, isbatan wa nafyan, baik dalam menetapkan atau menafikan dengan menggunakan aqyisan aqliyah, dengan analogi semata, dengan akal. Pada ahli kalam kaqawli al-qadariyah, seperti perkataan qadariyah kata orang Mu'tazilah, law qaddara wa qadha thumma haddath kana zaliman. Kata mereka, jika Allah telah mentakdirkan kemudian telah memutuskan terjadi, kemudian mengadab, tentu dia zalim. Allah telah mentakdirkan, menurut mereka akan mereka Allah mentakdirkan bahwasanya maksiat itu akan terjadi, berarti seorang hamba itu tidak akan bisa terlepas dari dalil maksiat. Nah, begitu dia melakukan maksiat kemudian diadab, tentu kan zalim menurut akal mereka. Nah, ini jadi berbicara tentang takdir dengan cara akal, itu dengan akal. Sementara kita mengatakan nah, segala sesuatu terjadi dengan takdir, semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, memberikan kekuasaan dan kehendak bagi seorang hamba, dan inilah dengan kehendak dan pilihan dia melakukan. Tapi hal itu tidak terlepas dari masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Dan tidak akan terjadi apa yang kehendaki kecuali apabila Allah menghendakinya. Jadi tidak tersendiri, terbatas. Adapun kekuasaan Allah mutlak, tidak ada batasannya. Manusia kehendaknya terbatas, tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jelas perbuatan manusia itu adalah perbuatan manusia. Karena Allah telah menjelaskan, wa hadainahun najdain, kami telah memberikan menunjuki mereka dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Kemudian kita diberi pilihan, diberi akal yang sehat, diberi pilihan, diberi kehendak. Dan kita lah yang memilih. Akan tetapi manusia dalam permasalahan dunia tidak mempersoalkan hal itu. Kalau ada masalah urusan dunia, ini jalan yang membawa keuntungan. Bisnis dan keuntungan satu, misalnya satu bulan 10 juta. Ada satu untuk bisnis dan keuntungan mungkin 1 juta. Akal yang sehat mana yang memilih? Kalau ada yang milih, saya milih yang 1 juta, itu orang yang sinting. Bukan sehat akalnya. Kenapa? Jelas secara akal saya pasti akan memilih keuntungan yang lebih baik. Itu masalah urusan dunia. Dijelaskan. Nah, kenapa dalam masalah agama kemana terbalik? Ini jalan kebaikan, ini jalan kejahatan, malah dipilih kejahatan. Kemudian kita menyesali, oh itu kan dah takdir. Makanya tidak diperbolehkan kita buat dalil ya, dengan takdir dalam masalah maksiat. Tidak diperbolehkan. Karena itu merupakan istidlal yang berkaitan bil ma'asi wal dzunub, tidak diperbolehkan. Tapi semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda yang memilih. Kalau Anda memilih, ya Allah mudahkan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Seperti itu. Dia yang memilih kesesatan, dia yang berpaling dari ayat-ayat yang mendustakan, ya Allah mudahkan jalan kesusahan baginya. Jadi Allah mengatakan mereka sesuai dengan amalan mereka. Tidak membalimi. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah tidak membalimi hambanya. Tapi mereka lah walakin mengumpulkan yang berlimun. Mereka yang mengalami diri mereka. Jadi Allah tidak zalim. Allah Maha Adil. Allah jika mengadab sesuai dengan keadilannya dan jika memaafkan sesuai dengan karunia dan kemuliaan. Afa bi fadlihi wa adzaba bi adlihi. Seperti itu. Jadi jika Allah menghendaki mengazab, itu Allah azab yang diturunkan Allah sesuai dengan keadilannya dan karunia yang diberikan oleh Allah, kemuliaan sesuai dengan kemuliaan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala bifadlihi. Nah, begitu juga perkataan orang yang menyelisihinya yaitu Al-Jabari yang mengatakan innallaha jabara al-ibad ala af'alihim wa nahwi dzalik. Al-Jabari yang manusia itu terpaksa dipaksa oleh Allah, tidak punya pilihan. Ini diantara bentuk pembahasan tentang masalah takdir dengan menggunakan al-aql. Ini jelas ilmu yang bid'ah, yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, diantara makna larangan berbicara tentang masalah takdir yang terlarang adalah berbicara tentang rahasia qadar. Al-Qadar sirullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala fi khalqi, dalam ciptaannya. Dan ia merupakan bagian dari ilmu Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad mengatakan al-Qadar qudratullah. Qadar itu qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, seorang pun tidak bisa meliputi makhluknya, wala yuhituna bi ilma, mereka tidak bisa meliputi ya ilmu atau Allah dengan segala keilmuan, tidak bisa. Sir rahasia Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditulis oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz itu rahasia. Baru kita tahu itu takdir apabila itu terjadi, tapi kita meyakini semua itu takdir, semuanya takdir. Tapi secara cara apa yang terjadi baru kita tahu, oh ini takdir, baru itu baru kita tahu bila terjadi, tapi apa yang ditulis tidak tahu. Nah, ini yang jadi rahasia. Oleh karena itu ya diriwayatkan qad ruwa rada annahi wa anhu an ali wa ghairi min as-salaf nan tentang qadar sirullah, datang seorang kepada Ali bin Abi Thalib menanyakan tentang qadar, qadar sirullah. Kalau tak syukur, kalau itu rahasia Allah, maka jangan kamu berusaha untuk membuka rahasia tersebut. Kamu tidak akan mampu. Banyak pengetahuan saya menjelaskan hal seperti itu. Oleh karena itu kata Imam At-Tahawi dalam akidahnya, kalau aslul qadar sirullahi fi khalqihi, lam yattali ala dhalika malakul muqarrabun wala nabiyun mursal, والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان والسلم الحرمان حرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر على عنانه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. Itu dalam kitab Tahawiyah. Asal qadar itu adalah sirullah, kemudian sir rahasia Allah dalam makhluknya, dan tidak seorang pun yang mengetahuinya, baik malaikat yang dekat kepada Allah atau nabi yang diutus. Dan mendalami secara yang membahas secara mendalami atau memperhatikan mengkaji tentang hal seperti itu merupakan tangga atau jalan yang akan membawa pada khudlan, kehinaan, dan juga tangga yang membawa pada ihsan, akan terhambat dari mendapatkan kebaikan, waktu tuqyan dan derajat tuqyan atau melampaui batas, karena dia membahas sesuatu yang tidak dalam kekuasaan dan kemampuan dia. Maka hendaklah waspada, waspada wal hadar kullal hadar, dan mewaspadai dari membahas seperti itu, dari hal seperti nazaran, memperhatikan atau fikran, pemikiran dan waswas. Jangan sama sekali kita ada terbesit dalam pemikiran kita tentang masalah sir tadi, unikar begini, waktu begini, sampai mengatakan ya, ini semua ciptaan Allah. Bagaimana Allah ciptaan? Siapa yang menciptakan Allah? Nah, sebenarnya Allah menciptakan di mana Allah? Itu kan semua telah bahas masalah ciptaan dan takdir rahasia. Nah, kalau sekiranya ini telah ditakdirkan, apa gunanya beramal? Hal seperti itu. Jadi itu pembahasan itu masalah fikr, memikirkan atau terbesit dalam benak kita seperti itu, atau kita meragukan tentang masalah takdir tadi. Ini hati-hati, waspada tentang hal-hal seperti ini. Fa inna Allah ta'ala qawa al-qadar, al-qadar ilmu al-qadar ana. Sebenarnya Allah telah menutup ilmu qadar itu dari makhluknya. Wanahum anamar dan melarang mereka tadi untuk berusaha untuk mencapainya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak ditanyakan tentang apa, tentang perbuatannya. Akan manusia yang akan dipertanyakan tentang perbuatan mereka. Oleh karenanya, ungkapan ulama salaf yang masyhur dalam hal ini, la yuqali fil qadar lima wala fi sifat kayf. Tidak boleh kita menyatakan dalam takdir itu lima. Kenapa? Kenapa demikian? Kenapa kok begini? Allah itu maha berkah. Allah itu maha. Loh, kenapa juga menurunkan musibah? Kenapa? Anda bertanya tentang perbuatan Allah. Kalau kita bertanya, kenapa Anda lakukan? Ya, suatu yang lumrah. Karena kita manusia biasa bertanya. Tapi kalau kita bertanya tentang perbuatan Allah, Allah la yus'al amma yaf'al. Semuanya tidak perlu dari hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu dari ilmu Allah dan takdir Allah. Segera satu dengan hikmahnya. Sekalipun menurut manusia itu kejahatan. Di contoh, iblis. Ada hikmah penciptaannya? Orang mengatakan iblis ini. Kenapa Allah menciptakan iblis? Menyesatkan orang aja kerjanya. Kenapa ada hikmahnya? Tidak perlu dari hikmah. Nah, iblis diciptakan dan ditakdirkan untuk menyesatkan manusia. Telah diberi tangguh oleh Allah. Nah, anaka minal muntarib. Kerjanya menyesatkan manusia. Tapi ada hikmah penciptaannya. Kalau tidak ada iblis, tidak ada orang yang melakukan maksiat. Semuanya di orang yang taat. Kalau tidak ada melakukan maksiat, maka tidak ada penghuni neraka. Neraka telah diciptakan oleh Allah. Kalau tidak ada bermaksiat, maka tidak ada orang yang taubat. Berarti apa gunanya Allah menyebutkan utubu ilallah, taubat kepada Allah. Kalau tidak ada yang taubat, berarti tidak ada makna dari nama Allah at-tawwab. Jadi semuanya ada hikmah ya teman. Ada hikmah. Sekalipun cara pandangan kita yang sangat singkat, latif ini. Jadi jelek dan baiknya. Jeleknya takdir itu untuk pandangan itu relatif. Demi Allah, segala perbuatan terlepas dari hikmah. Hikmah yang maha agung, hikmatul ba'ilah. Makanya kejahatan tidak disebabkan kepada wa syarru laysa ilaik. Kejahatan tidak, bukanlah disebabkan kepada Allah. Naam, semuanya bukan Allah. Tapi dalam perbuatan kita tidak ada yang jelek. Semuanya terlepas dari hikmah. Tapi jeleknya itu hanya dalam pandangan manusia relatif. Seperti ini. Itu yang dimaksud. Nah, sebagai contoh saja. Nah, baik. Kemudian, fa'innal ibad la yattali'u ala haqq. Kemudian kata Imam At-Tahawi, faman radda hukm al-kitab. Barang siapa yang menolak hukum Al-Quran, barang siapa yang menanyakan lima fa'al, ya, lima fa'al. Ada orang yang seperti itu. Allah ini kenapa membuat musibah? Kok menurunkan macam musibah? Kenapa? Subhanallah, miskin. Anda makhdul. Anda bertanya tentang kekuasaan Allah. Kenapa? Allah mengatakan, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Seharusnya Anda bertanya, kenapa saya melakukan maksiat dan kan begitu? Inilah penyebab turunnya musibah dan bala. Tapi menanyakan tentang perbuatan Allah. Barang siapa yang menanyakan itu, maka sungguh ia telah menolak hukum Al-Quran. Barang siapa yang menolak hukum Al-Quran, maka ia termasuk dalam orang-orang yang kafir. Kata Imam At-Tahawi. Allah mengatakan la yus'al. Anda bertanya kita, Anda bertanya lima fa'al. Allah mengatakan la yus'al amma yaf'al. Sementara ada yang bertanya, kenapa Allah melakukan begitu? Jelas Allah menolak hukum Al-Qur'an. Baik. Kemudian fa innal ibad la yattali'una 'ala haqiqati dzalik. Sungguhnya manusia tidak mengetahui hakikat dari rahasia tersebut. Nah, baik. Itu diantara ilmu yang bid'ah. Ilmu bisa termasuk takdir, masalah sifat dengan main akal-akalan. Ya, itu ilmu yang bid'ah. Jadi ilmu orang-orang filsafat itu ilmu yang bid'ah. Nah, ada bukan orang-orang kalam. Ilmu yang bid'ah kan jelaskan juga tentang masalah sifat. Itu masalah takdir. Adapun masalah, juga masalah sifat. Ya, darbil amthal lillah, membuat permisalan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk yang bid'ah. Dan ini yang dijelaskan dari Imam Ibnu Rajab. Wa min dhalik, yaitu minal ulum al muhdats al mubtada, dan antara ilmu-ilmu yang bid'ah, ya, adalah a'ni muhdatsat al umur ma ahdatsat al mu'tazilah, apa yang diadakan oleh yang mu'tazilah. Mu'tazilah nisbat kepada Ihtizal, yaitu pengikut Amr bin Ubayd atau Wasil bin Atha, yang berbeda para ulama. Kenapa namakan Mu'tazilah? Intizar itu adalah menyendiri keluar dari kelompok. Itu Intizar. Ini satu jamaah, ada seorang keluar, kesudusannya itu Intizar jamaah. Dahulunya begitu, Amr bin Ubayd di Basrah dengan Hasan al-Basri, seangkatan Hasan al-Basri. Nah, terjadi perdebatan antara mereka, maka sekelompok dari murid al-Basri itu dan dikepalai oleh Amr bin Ubayd itu meninggalkan majlis Hasan al-Basri, Masjid Quba. Intazal al-Zawiyah, menyendiri pada satu sudut masjid tadi. Maka dikatakan hum intazaluna, mu'tazilah. Ada yang sebelum menamakan juga karena mereka pada dasar telah intazalah, meninggalkan akidah-akidah dari sunnah. Terlepas dari itu, mereka adalah firqah atau sekte yang sesat, yang telah dikritisi dan dibantah oleh para ulama, dan yang prinsip mereka berada dengan main akal-akalan. Jadi mereka orang yang putus akal. Dan ini tidak terlepas dari metode orang-orang filsafat dalam membahas masalah agama. Bahkan mereka, ya, tokoh-tokohnya, yang tokoh atau yang menebarkan pemikiran-pemikiran filsafat tersebut dengan main akal-akalan. Ya. Waman hadza hadwahum minal kalam, dan barang siapa yang mengikuti metode mereka minal kalam dalam berbicara tentang masalah zatillah dan tentang zat Allah, tentang sifat-sifatnya dengan dalil-dalil akal. Jelas kemarin kita jelaskan bahwasanya ahli sunnah wal jamaah dalam membahas masalah sifat dan masalah agama itu dari mereka adalah Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan sunnah, bukan akal, wahyu. Terusus dalam masalah dat, sifat Allah, dat Allah, dalam hab'alnya perbuatan masalah ghaib. Maka mereka ahli sunnah tidak akan keluar dari Al-Quran dan sunnah. Wahuwa asyadu khataran, adapun ahli kalam, mereka, landasan mereka dalam beragama adalah akal. Maka prinsip mereka apabila bertentangan antara akal dengan naqal, yaitu dalil, maka dikorbankan dalil dan dikedepankan akal. Seperti itu. Dan mereka, kalaupun berdalil dengan sebagian, untuk mendapatkan mereka, orang-orang yang menggunakan akal dan beragam, didapatkan sebagian dari mereka yang menggunakan ayat-ayat Allah, itu buat pada dasarnya, bukan dikarenakan mereka meyakini itu sebagai dalil, tidak. Tapi itu berkebetulan mereka dapatkan menurut pemahaman mereka dan dalil-dalil. Pada dasarnya dalil itu tidak menunjukkan kepada apa yang mereka inginkan. Jadi yang sekedar berkebetulan tidak meyakini itu sebagai dalil. Jadi hati-hati perbuatan mereka karena berdalil dia tidak meyakini kebenaran dalil tadi. Hanya ingin membuat lawan diskusinya itu menjadi apa? Untuk menipu. Seperti itu. Pada dasarnya tidak meyakini apa itu sebagai dalil. Sebab dalil mereka akal. Nah, oleh karenanya jangan tertipu dengan metode-metode mereka yang seperti itu. Nah, Jadi hanya menggunakan akal. Dan jelas kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak satu pun dalil yang digunakan oleh ahli bidah, ahli ahwa dalam berdalil, baik dalil secara naqli atau Al-Quran dan Sunnah atau secara akal yang sehat, itu pada dasarnya kalau dipelajari dalil tersebut dan diteliti dan dicermati dan ditadabur, maka dalil itu akan menjelaskan kebatilan apa yang mereka buat. Tapi permasalahannya adalah kita banyak tidak memahami dalil itu. Jadi kita tidak memahami bagaimana menghujat dan menepis sebuah mereka dengan dalil yang mereka gunakan sendiri. Nah ini Syekhul Islam. Saya telah mencoba waqad darastu bi Syekhul Islam fa wajadtu anna al-amra fi dhalik. Saya telah membahas dan mengkaji semua dalil yang dipakai al-bidah al-kalam tentang masalah akidah atau pemikiran mereka, masih dapatkan kenyataannya seperti itu. Artinya semua dalil yang mereka gunakan untuk berdalil itu pada dasarnya menghujat dan menepis syubhat mereka. Nah, ini aku yakin. Baik. Wa huwa ashaddu khataran, ini jelas lebih berbahaya min al-kalam bil qadar. Dari pembahasan berkaitan tentang masalah qadar menurut maksudnya orang ahli kalam. Kenapa demikian? Kenapa lebih berbahaya berbicara tentang masalah zat Allah, sifatnya dan perbuatannya dengan akal, lebih berbahaya berbicara tentang masalah takdir? Ini menjelaskan pada kita kebatilan itu ada darakat, ya. Ada tingkatan dalam kebatilan tadi, darakat. Kalau Allah hak juga darajat. Ini darakat. Ya. Darakat di batil. Seperti itu. Nah, semuanya kebatilan. Tapi kalau dibandingkan, berikan perbandingan, berbicara tentang takdir dan bicara tentang zat dengan main akal, itu lebih berbahaya, lebih besar kerusakannya daripada berbicara tentang masalah takdir. Kenapa demikian? Ini kata Imam Ibnu Rajab, li'anna al-kalam fil qadar kalamun fi amalihi. Kena berbicara tentang masalah takdir dengan menggunakan cara berakal, logika, ya, metode ahlul kalam itu, karena memfi'al hanya sekedar berbicara tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Afalu. Wa hadha kalamun fi dzatihi wa sifat. Sementara berbicara tentang sifat dan zat itu berbicara tentang sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih berbahaya? Kalau perbuatan Allah, kita masih melihat asal dan pengaruh dari perbuatan Allah. Ini semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sekadar ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda di kulli ayatin di kulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahid. Segala sesuatu ciptaan itu menjelaskan pertanda bahwa Allah itu Maha atau Esa, ya. Segala ciptaan menunjukkan pertanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masalah zat dan sifat, pernah seorang melihat Allah? Enggak pernah. Kecuali mungkin akidah orang sufi yang mengatakan mencari ilmu kebatinan, bertemu ya acara suluk-suluk atau mungkin dengan meditasi mencari kebenaran, kemudian mengosongkan diri macam-macam tentang mereka, sehingga bertemulah dalam mimpinya bayang-bayang orang yang datang dengan baju jubah yang putih, upaya peti yang putih datanglah dan merasa telah menyatu dengan seperti itu, ya. Jelas itu bukan pembahasan kita, di luar dari ajaran Rasulullah di acara seperti itu. Tapi ini bukan pembahasan yang punya salah, adalah kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Di akhirat kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Innakum lan tarau ya rabbakum hatta tamutu. Kita tidak akan pernah melihat Rabb ini sampai kita meninggal. Di akhirat orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawmidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah berseri-seri akan melihat pada Rabb-nya. Nah, jelas. Jika kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tahu bagaimana hakikat zat-Nya. Dan melihat Allah dan juga sifat bagian dari zat. Tidak bisa dipisahkan. Nah, jika kita tidak tahu tentang zat Allah, mungkin kita tidak tahu tentang hakikat sifat. Kata Syekhul Islam kitab Al-Tadmuriyah, Risalah Tadmuriyah, al-qawlu fi sifat kal-qawli fi dzat. Berbicara tentang sifat itu sama bicara dengan zat sama. Tatkala Anda tidak mengetahui zatnya, tapi Anda tidak akan mengetahui tentang masalah hakikat sifatnya. Tapi hakikatnya ada, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjelaskan wala yushituna bihi ilma. Mereka tidak bisa meliputi, tidak mampu meliputi, mengetahui Allah meliputi dari segala sisi. Seperti itu. Jadi kita yakin hakikatnya ada. Makanya tidak boleh dikatakan dalam asma atau sifat itu perkataan kaif. Bagaimana? Al-Imam Malik rahimahullah tatkala dalam suatu majlis ilmunya datang seorang dalam bidah menanyakan membacakan firman Allah Subhanahu wa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dia mengatakan kaifa istawa? Menanyakan kepada Imam Malik kaifa istawa? Bagaimana istiwanya? Imam Malik marah. Dengan wajah merah. Marah pada orang tersebut. Saya mengatakan al-iman al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'aluka hadha bid'ah fa ukhrij bihi atau kama qala rahimah. Istiwa itu dalam bahasa Arab ma'lum, kalau anda dalam bahasa Arab ma'lum yaitu artinya irtafa wa ala itu istawa, dan kaifiyahnya caranya kalian tidak tahu sesuai dengan kuasa dan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengimani sifat istiwa wajib. Allah Maha Tinggi, istawa tinggi di atas arasnya, irtafa wa ala, wajib diimani. Sebab Allah menyebutkan dalam 47 ayat dalam Al-Quran Ar-Rahman Allah as-istawa, wajib kita imani. Dan itu mencakup makna ketinggian istawa, sifatnya istiwa, dan juga makna istiwa tinggi. Allah Maha Tinggi zatnya, sifatnya, dan juga kekuasaannya. Nah, wajib diimani. Sebab Al-Quran menjelaskan hal itu dan menanyakan perbuatan yang bid'ah. Kenapa? Tidak pernah ada Rasulullah SAW, tidak pernah sahabat menanyakan hal itu. Bukankah Rasulullah telah membacakan ayat-ayat masa istiwa kepada para sahabat? Nah, semua dibacakan. Tapi tidak ada yang problem, tidak ada bermasalah. Kenapa? Sebab mereka memahami. Tapi tatkala akal atau pemikiran orang-orang yang datang setelah mereka terkontaminasi dengan filsafat kalam, ya, maka muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini bahaya akal, ya, akal yang jadi kontrol oleh wahyu. Nah, jadi ini berbahaya. Nah, kemudian wa yuqassam haula ila qismain, yaitu orang yang bicara tentang masalah sifat itu terbagi dua, ya, terbagi dua. Pertama, menambah katsiran mimma warada bihil Qur'an kitab wasunnah min dzalik, yaitu orang-orang yang menafikan kebanyakan sifat-sifat yang terdapat di dalam sunnah yang telah dijelaskan dalam Qur'an dan sunnah min dzalik, dari sifat-sifat tersebut. Listilzamihi indahu at-tasybih bil makhluqin, karena menurut mereka ini melazimkan, ya, at-tasybih, penyerupaan, ya, dengan makhluk. Apa maksudnya? Mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah itu mu'attilah, sekte mu'attilah, dan ini tentu mereka juga terbagi pada banyak sekte, dan juga kebatilan mereka itu tidak sama derajatnya, ya. Ada yang menafikan seluruhnya, ada sebagian, ada yang menafikan lebih banyak. Seperti itu. Seperti Jahmiyah itu mengingkari seluruh sifat. Al-Mu'tazilah juga mengingkari sifat dan mengimani nama. Al-Asy'ariyah itu mengingkari sebagian sifat dan menetapkan sebagian. Begitu. Jadi tidak sama tingkatan mereka dalam kebatilan tadi. Nah, itu dikategorikan dalam masalah sekte mu'attilah, mengingkari sifat-sifat Allah. Apa alasan mereka? Karena kalau sifat itu ditetapkan, diyakini, maka pasti lazimnya, kelaziman dari hal itu adalah pasti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jelas ini batil, karena mereka mengatakan laisa kamitsli syai. Menurut mereka kan begitu, laisa kamitsli syai, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tetapkan sifat, berarti kita akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita tetapkan sama, makhluk mempunyai sam', berarti Allah itu sama dengan makhluk, dengan mereka. Kalau Allah mempunyai tangan, makhluk mempunyai tangan, berarti sama dong dengan manusia. Begitu. Jadi itu keyakinan mereka. Tatkala pemikiran syubhat tasybih ini yang telah mengotori akal mereka, maka muncul at-ta'til. Berarti kita tidak boleh menetapkan, maka mereka ingkari sifat-sifat tadi karena dengan alasan tasybih. Tapi mereka tidak membaca ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama menafikan tasybih, penyerupaan. Kemudian dalam ayat potongan yang keduanya Allah menetapkan namanya, wa huwa as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jelas dengan apa Allah melihat? Jelas dengan penglihatan. Dengan apa Allah mendengar? Dengan pendengaran. Berarti Allah mempunyai as-sam'u, pendengaran, dan Allah mempunyai penglihatan. Begitu. Jadi, kenapa? Wahibat. Nah, oleh karenanya, qaulul Mu'tazilah, seperti perkataan Mu'tazilah, law ru'ya lakana jisman, seandainya Allah itu bisa dilihat, maka berarti itu jisim. Jisim, satu yang terlihat. Jisim, kata mereka. Nah, jisim. Ini kalimat, bukan kalimat an-nabawiyah syar'i, kalimat al-bid'i, al-khalafi, ya, kalimat jisim itu. Tidak ada pernah diucapkan Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi ini kalimat-kalimat yang digunakan ahlul kalam yang tidak ada landasannya. Nah, jadi, kata mereka, dalam Al-Quran jelas, bahwasanya wujuhu yawma idzin nadhir ila rabbiha nadhira, pada hari itu wajah berseri-seri akan melihat pada Rabbnya. Ya, Allah akan dilihat. Orang-orang beriman akan melihat Rabbnya di surga, dan itu kenikmatan yang paling mulia. Bahkan di waktu di surga Allah datang bertanya pada para penghuni surga, apakah kalian semua akan diberikan kemuliaan? Kemuliaan. Allah mengatakan, bukankah engkau ya Allah, mereka mengatakan, bukankah engkau yang mengampuni dosa kami dan mengampunkan kami, memberikan kurnia kepada kami. Kemudian Allah jelma dan memperlihatkan dirinya kepada makhluknya di surga, sehingga mereka melihat, dan tidak satupun nikmat yang diberikan kepada mereka lebih mulia, sehingga merupakan segala kenikmatan yang mereka nikmati dari dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah ziyadah. Ayat ru'ya itu hadis mutawatir. Kita akan melihat Allah orang beriman di akhirat. Nah, kata Mu'tazilah, kalau Allah dilihat berarti itu jisim. Jisim. Jasad atau sesuatu bisa dilihat. Maka berarti serupa dengan makhluk mereka. Ini alasan mereka. Dan jelas kalimat jisim di sini kalimat yang bid'ah. Tidak boleh kita menggunakan dalam masalah asma wa sifat. Kenapa? Sebab dalam masalah asma wa sifat tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat kecuali yang ada ketentuannya oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini yang tidak ada sunnah. Kalimat-kalimat yang tidak ada dalam sunnah dan digunakan oleh ahli batin dan kalam, dan maknanya mengandung multi makna, ada yang benar, ada yang batin, maka ini tidak boleh diingkari secara mutlak dan tidak boleh diimani secara mutlak. Tapi ditanya, apa maksud Anda mengucapkan kalimat ini? Kalau maknanya benar, maknanya ditetapkan, tapi kalimatnya tidak boleh ditetapkan. Maknanya. Tapi kalau batin, jelas ditolak. Itu prinsip. Nah, li'annahu la yura illa fi jiha. Siapa suatu itu yang didapati ada satu arah. Saya aku nih melihat. Anda melihat, ya misalnya gelas. Jelas satu arah. Ada posisi dan arahnya. Jadi kalau kita, Allah bisa dilihat, berarti Allah dalam satu arah, satu posisi, kata mereka. Itu menurut akal mereka. Faman qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Mengkiaskan, menganalogikan perkara yang gaib dengan akal mereka. Ini yang menyebabkan kebatilan dan kesesatan mereka. Nah, ini yang pertama. Yang juga diantara perkataan mereka, orang Mu'tazilah ini, dengan alasan tasbih tadi, mereka mengingkari sifat kalam. Kalam Allah. Sementara itulah sifat yang dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wa kallam Allah Musa taklima. Nah. Wa kallam Allah Musa taklima. Wa kallamahu Rabbuhu. Jadi sifat Allah kalam, Allah berbicara dengan makhluknya, dengan orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan Nabiuna Kalimullah dan juga Ibrahim Musa Kalimullah. Kan begitu? Karena nabi yang diajak berbicara Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah kalam, berbicara. Wajib kita ingat, wal Quran kalamullah. Allah yang berbicara dan Rasul yang menyampaikannya. Bukan perkataan Rasul, perkataan tapi Rasul yang menyampaikannya. Karena perkataan itu adalah perkataan yang muncul dari seorang yang memulai berbicara. Itu perkataan. Adapun seorang yang menukilkan kalimat atau syair, misalnya salah seorang syair, syair Arab, hanya menukil. Bukan perkataan dia, dia menukil. Al-Quran bukan kalam Rasulullah SAW. Kalam Allah. Takallam Allah bihi. Allah berbicara dengan Al-Quran. Kalam Allah. Dan itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makhluk. Nah, orang-orang Al-Mu'attilah atau yang menafikan sifat-sifat itu mengatakan, laukana lahu kalam yusma kana jisman. Jika sekiranya Allah itu mempunyai kalam yang didengar, maka berarti itu jisim. Kata mereka, wafaqahum fi nafi al-istiwa. Dan juga dalam hal ini, ya, perkataan ini mereka menyetujui atau sesuai dengan orang-orang yang mengatakan hal itu, yaitu dalam menafikan al-istiwa. Orang Mu'tazilah yang mengingkari istiwa, yaitu sifat istiwa irtafa wa'ala. Fanaqahu li hadhihi syubhah. Mereka mengingkari karena alasan ini. Apa itu alasannya? Alasan mereka, karena kalau kita imani dan kita tetapkan sifat tadi, berarti kita akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh, kata mereka. Maka berarti Allah tidak punya sifat, subhanallah. Seolah mereka yang lebih tahu tentang dia. Antum a'lamu amillah. Apakah kalian yang lebih tahu, lebih pintar dan mengetahui tentang Allah daripada Allah? Diri sendiri aja tidak tahu tentang, kita masih banyak belum tentang hakikat diri kita. Artinya, segala sesuatu belum penciptaan kita. Ingin berbicara tentang Rabbul Alamin, maka manusia sangat tidak beradab dan tidak punya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sadar, antum alamu amilla. Kemudian Rasulullah SAW, siapa yang lebih atau tidak ada yang lebih tahu tentang diri Allah daripada Allah. Dan tidak seorang pun dari makhluk yang lebih tahu tentang diri Allah, tentang Allah daripada Rasul. Makanya Rasul mengatakan, wa mayan iku adil hawa ibn la wahiyuha. Nah, oleh karenanya, kias atau analogi yang seperti ini adalah analogi yang batin, yang telah menjerumuskan mereka ke dalam mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang juga yang menyebabkan orang-orang Jahmiyah mengingkari sifat Allah dan mengingkari Quran itu sebagai kalamullah. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, kata mereka. Jelas ini perbuatan yang batin dan perkataan yang kufur. Bahkan para ulama salaf telah sepakat mengkafirkan Jahmiyah dalam perkataan mereka yang mengatakan Al-Quran makhluk. Itu mengkala di antara Quran makhluk mengwakaf, itu kesepakatan ulama salaf. Bahkan kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam An-Nuniyah tentang masalah mengkafirkan, ya, orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, itu beliau mengatakan waqad taqallada kufrahum 50 fi ashr min al-ulama'i fil buldan wal-lakai al-imam hakahu anhum bal hakahu qablahu al-tabarani. Artinya 50% fil ashr, kan 50 kali 10 berapa? 500 para ulama telah sepakat dalam mengkafirkan Jahmiyah kepada tabi'in, yaitu dinukil Imam al-Lakai dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan bahwasanya telah menyebutkan, menukil perkataan nama-nama dari seangkatan, dari zaman ke zaman, dari daerah ke daerah, dari Mesir, dari Irak, dari Madinah, Makkah, seluruh, ya, negara atau daerah kaum muslimin, dari kalangan atba'ut tabi'in, Sampai ini fitnah muncul dari seorang tabi'in. Para sahabat tidak ada yang mengatakan bahwa makhluk muncul setelah itu. Nah, para ulama yang hidup dikumpulkan, disebutkan namanya satu persatu oleh Imam Al-Lalaki dalam kitab Syarh Usul Itiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kata beliau, setelah menyebutkan seluruhnya, sepakat bahwasanya orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk wa kafir, kemudian thumma fa haula, kata beliau, bahwasanya haula 550 orang lebih dari 500. Itu semuanya dari bermacam daerah, dari bermacam dari perbedaan waktu, ya, zaman, itu sepakat seluruhnya. Nah, jadi makanya kata Imam Ibnu Rajab di sini, waqad ittafaqa as-salaf ala at-taqdim wa at-tadhim. Para ulama telah sepakat untuk membid'ahkan mereka dan menyesatkan, menghukumi kesesatan bagi mereka. Bahkan sepakat mereka bahwa siapa yang mengatakan Quran makhluk itu kafir. Mengqala bi anna al-Quran makhluk wa kafir. Dan itu yang ijma' para ulama salaf. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, kita bacakan tadi di An-Nuniyah, wa laqad taqallada kufrahum, ya, 50 fi ashrin min al-ulama fil buldani al-lalaka'i al-imam, na'am, hakahu anhum bal hakahu qablahu at-Tabarani. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan pengingkaran ulama salaf terhadap ahlul bidah atau al-mu'tazilah wal jahmiyah. Wal jahmiyah itu atba' pengikut Jahm bin Safwan, orang yang pertama sekali mengatakan Al-Quran makhluk, yang gurunya Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham itu disembeli oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri, salah seorang khalifah di Al-Abbasiyah Al-Amawiyah, nah, di waktu hari Idul Adha. Begitu selesai khutbah, beliau mengatakan kepada para kaum muslimin, taqabbalallahu dhahku, taqabbalallahu dhahayakum. Berkorbanlah kalian, semoga Allah menerima korban kalian. Fa inni udhahi bi Ja'd bin Dirham. Maka saya akan menyembeli Ja'd bin Dirham. Begitu dari mimbarnya dia sembeli. Begitu. Karena dia telah mengatakan itu, Al-Qur'an mengingkari kalamullah, mengingkari Allah kallama Musa takrima. Amma Jahm bin Safwan itu telah dibunuh juga, mati namun terbunuh. Yang dan itulah maqalah Jahm, yang Ja'd bin Dirham itu mengambil pemikiran tersebut dari Nabi bin Asim, dari orang sebelumnya, dari orang Yahud, seperti itu. Yaitu itulah silsilah kebatilan dari maqalah Ja'd tadi. Nah, ini jadi, dan itu para ulama, kata Imam Al-Najuri dalam kitab Syariah, berterima kasih kepada Khalid bin Abdullah Al-Qasri dalam perbuatannya itu. Karena telah melakukan suatu kebaikan sehingga menguburkan pemikiran seperti itu dengan menyembeli para tokoh-tokohnya. Nah, itu jelas siapa yang melakukan, penguasa. Makanya di zaman sekarang banyak orang yang berhak untuk disembeli, tapi siapa yang melakukannya? Jangan maksudnya itu para ulama, ya, betul begitu. Yang mengatakan Quran berolah-olah dengan Allah, ya kan? Itu sudah berhak untuk disembelih, dipenggal lehernya. Tapi siapa? Dan itu ya, yang pelaku hukum di penjara pun tidak ada manfaatnya. Bahkan seharusnya para pencuri-pencuri akidah itu lebih berhak di penjara dari pencuri sandal dan mungkin para pencuri yang bertasi itu, ya, tikus-tikus yang bertasi itu, ya, para pencuri-pencuri yang necis, yang apa semua bersih, itu lebih berhak daripada korupsi. Itu lebih berhak para pencuri-pencuri akidah yang belum dipenjarakan, dihukumi, karena itu yang merusak akidah, terus sikap Ahlussunnah, sampai itu merusak agama. Kalau dunia dirusak, mungkin tidak sebanding kalau ya agama telah rusak. Jadi begitu sikap Ahli Sunnah. Dan ini masalah din, ya, ikhwan. Bukan masalah keinginan, bukan perasaan. Masalah din, ibadah. Begitu sikap tegas Ahli Sunnah dalam, sebab tanpa ketegasan mereka tentunya akan sampai agama pada dunia dengan keadaan apa? Tercampur baur. Tapi alhamdulillah perjuangan mereka, mereka menepis bermacam bentuk syubhat dan kebatilan tadi, dan alhamdulillah masih utuh agar ini sampai kepada kita. Nah, waqad salaka sabilum fi ba'd al-umur katsir mimman tasaba ila sunnah wal hadits namadan, terkadang telah menelusuri atau mengikuti metode-metode mereka dalam sebagian perkara, juga kebanyakan orang-orang yang menisbati kepada sunnah wal hadits wal mutaakhir minal mutaakhir, dari kalangan mutaakhir. Ini terjadi juga sebenarnya ada di kalangan mutaakhirin. Ini jelas setelah terjadinya apa namanya itu berkembangnya ilmu filsafat ilmu kalam tadi, sehingga telah merusak pemikiran para penuntut ilmu dan para ulama. Bahkan fitnah khalqul Quran yang terjadi zaman Imam Ahmad, Imam Ahmad dengan istiqomahnya teguh kokoh berdiri di atas sunnah, tidak mengatakan kecuali hanya Quran kalamullah, sehingga sebagian ulama menyatakan rahimallahu atau radhiyallahu anhu Abu Bakar, mana Allah telah menyelamatkan agama dari orang-orang yang di zamannya, yaitu dengan memerangi Ahlul Riddah. Juga warahmatullahi Imam Ahmad yang telah menyelamatkan agama tatkala timbulnya fitnah khalqul Quran. Seperti itu, banyak para ulama di penjara karena orang-orang yang telah menduduki posisi kerajaan atau negara di zaman-zaman Imam Ahmad itu, yang telah dekat kepada raja, khalifah atau khulafah, itu orang-orang Ahlul Batil, orang-orang Mu'tazilah. Sehingga di antara penyebab Imam Asy-Syafi'i lari keluar dari Baghdad, meninggal Baghdad menuju Mesir, Mesir, itu adalah karena orang-orang yang telah bersekongkol di parlemen atau menteri itu orang-orang Al-Mu'tazilah. Seperti itu. Jadi mereka orang para penjilat di sepanjang sejarah. Sampai zaman sekarang ini orang-orang Ahlul Batil suka menjilat bagaimana untuk menduduki posisi tadi. Nah, baik, wasani man arada, ini yang kedua. Yang pertama, orang yang menafikan banyak dari sifat-sifat, bahkan menafikan keseluruhan. Adapun yang kedua, wasani man arada isbata dzalika bi adillatil uqud allati lam yarid biha al-athar. Yang kedua adalah orang-orang yang ingin menetapkan sifat-sifat tersebut dengan dalil-dalil akal yang tidak ada landasannya dalam asal, yaitu riwayat. Jangan ada orang ahli kalam Mu'tazilah. Waradda ala ulaika maqalatahum kama yattariqatu Muqatil bin Sulaiman wa man tabahu. Jadi mereka ingin membantah orang-orang yang mengingkari sifat tadi dengan metode akal. Itu sebagaimana metode Muqatil bin Sulaiman wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya. Ini masih itu di angkatan ya Imam Ahmad dan yang. Jadi ada sebagian yang terpengaruh dengan. Jadi tatkala mereka melihat bagaimana pergerakan orang-orang Jahmiyah mengingkari sifat, nah muncul sebagian ingin membantah bid'ah-bid'ah seperti itu dengan juga cara akal. Jadi ingin membantah bid'ah dengan bid'ah seperti ini. Bid'ah dibantah dengan sunnah, kebatilan dibantah dengan kebenaran. Kalau bid'ah tambah bid'ah, jadi hasilnya bid'ah. Tapi bid'ah dibantah dengan sunnah, hasilnya apa? Sunnah, kebenaran. Tapi kalau bid'ah kebatilan dibantah dengan kebatilan, ahli filsafat dibantah dengan filsafat, ya timbul filsafat yang ketiga, kebatilan yang ketiga. Jadi ini diantara hal yang bid'ah, membantah bid'ah dengan bid'ah, karena hasilnya bid'ah. Nah, itu perkara yang bid'ah. Seperti itu. Jadi tidak boleh kita membantah syubhat ahli batil dengan akal, kecuali akal yang tidak melenceng dari syarak dan masalah. Sebab terkadang sebagian orang-orang filsafat kata mereka main akal-akalan itu. Terkadang kalau kita pahami cara pemikiran, alur pemikiran mereka dengan akal yang sehat, itu pada dasarnya mereka tadi kontroversi dan kontradiksi dalam pemikiran mereka sendiri, akal mereka sendiri. Nah, itu dilakukan oleh Syekhul Islam, membuktikan kebatilan mereka dari sisi pandangan mereka sendiri. Ini metode yang bagus, tapi siapa yang memahami seperti ini? Ada Syekhul Islam zaman sekarang ini. Nah, ini insyaallah calon-calon Syekhul Islam semua. Ya, seperti itu. Jadi harus banyak membaca perkataan Syekhul Islam. atau dalam kitab Syarhut Ta'aril Al-Aql wa Naql. Dan umumnya kitab Syarhut itu akan membuka, memperluas ufuk atau cakrawala berpikir kita, dan juga bagaimana kita beranalogi yang sehat, yang baik dalam mengkritisi dalil akal yang digunakan oleh orang-orang ahlul kalam dan filsafat. Nah, itu juga kitab Imam Ibnu Qayyim dan kitab seperti As-Sawa'iful Mursalah radhiyallahu anhu Jahmiyah Mu'attilah. Bagus dibaca. Tapi hati-hati membacanya. Karena butuh betul kesabaran dan juga ya, memahami istilah-istilah tersebut. Tapi untuk sementara baca kita-kita yang pemula dulu. Waqad tabaqa salat, ya, yang kedua, dan seperti Nuh bin Abi Maryam wa tabi'ahum ta'ifatun minal muhaddithin qadiman wa haditsan. Seperti metode Muqatil bin Sulaiman dan yang mengikutinya, seperti Nuh bin Abi Maryam dan yang mengikuti, dan diikuti oleh sebagian dari ahli hadis dahulu dan sekarang. Artinya ada yang terpengaruh dengan metode yang seperti itu. Jadi ingin membantah ahlul kalam, orang-orang Mu'tazilah dengan metode akal juga. Makanya di antara tujuan Asy'ariyah atau Al-Kullabiyah, ya, jadi ingin membantah katanya Mu'tazilah, tapi dengan cara akal juga. Dengan cara akal. Ya. Jadi muncul bid'ah yang baru. Cuma menggunakan cara membantah bid'ah dengan bid'ah. Nah, jelas itu dicela oleh para ulama. Wa huwa aidan maslak al-Karramiyah, dan juga metode al-Karramiyah. Al-Karramiyah adalah sekte yang menisbatkan diri atau pengikut Muhammad bin Karram As-Sijistani, yang muncul, yang menampilkan atau yang mengatakan pemikiran atau ideologi at-tajsim, yang mengatakan Allah itu jisim katanya, seperti itu. Seperti dia mengatakan inna Allah jisim, dan dalam masalah iman dia mengatakan iman itu ya cukup apa yang diyakini diucapkan dengan lisan. Dan dia mengucapkan lisan dan beriman sekalipun tidak meyakini dengan hati dan tidak berbuat. Itu al-Karramiyah. Dia mengatakan jisim, Allah itu jisim, Muhammad bin Karram. Dan ini al-Imam Ad-Darimi, seorang ulama yang mengkritisi dan mendebat dia, dan memberikan faktor pada para ulama yang atau penguasa yang hidup zamannya untuk mengusirnya, menyuruhkan dia atau menyuruh dia keluar dari daerahnya, diusir. Sebagai Muhammad atau Uthman Ad-Darimi, sebagai para ulama dalam biografi Imam Ad-Darimi, dia ulama yang mendebatnya dan tentang makalah-makalah kebatilan dia itu, dan setelah itu ternyata dia mati kutu dan tidak bisa menegakkan kebatilannya tadi, dan difungsikan oleh Imam Uthman Ad-Darimi untuk diusir dari daerah, dikeluarkan, disingkirkan, ya, agar seperti itu. Waminhum man atbata li'ibati hadis sifat al-jisim, dan antara mereka ada yang menetapkan, untuk menetapkan sifat-sifatnya itu al-jisim, jisim. Imma lafzan aw imma ma'nan, laisa lafaz ya Allah jisim atau maknanya. Sekalipun mungkin dalam rangka ungkapannya berbeda, tapi intinya Allah jisim. Waminhum man atbata lillahi sifatin lam ya'ti biha al-kitab wa sunnah kal-harakah. Dan di antara mereka ada yang menetapkan sifat bagi Allah apa yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti Al-Harakah, itu bergerak. Ini permasalahan, ya, Al-Harakah. Apakah boleh kita mengatakan bahwa itu bergerak? Allah menjelaskan di dalam hadis, yanzilu rabbuna hina yabqa thuluthul laili al-akhir. Allah turun ke langit bumi, ya, sepertiga malam terakhir. Yanzil, turun. Atau apakah Allah itu berpindah, yang takin, seperti itu. Jadi, nah, sebelum itu dijelaskan, perlu diketahui, ungkapan-ungkapan atau lafaz-lafaz yang seperti itu, haraka, yang takin, itu adalah lafaz-lafaz yang tidak ada terdapat dalam Al-Quran Sunnah. Nah, kaidah dalam asma wa sifat dijelaskan oleh para ulama, tapi juga imam-imam yang lain, dan dijelaskan oleh al-imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kitab Risalah Al-Muriyah, itu menjelaskan ini penting agar seorang thalibul ilmi tatkala dihadapkan kepada ungkapan-ungkapan yang seperti itu, bagi al-hayyiz atau jisim atau jihad di satu arah, makan atau harakah, yang itu lapas-lapas yang tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, bagaimana sikap kita dalam menyikapi dalam terhadap lapas-lapas tersebut dalam masalah asma, bab asma wa sifat? Bolehkah kita menetapkan sifat itu kepada Allah? Kita mengatakan Allah yataharrak, bolehkah? Nah, au yantaqib, atau Allah fi hayyiz, fi jihad, satu tempat atau satu arah atau sisi, boleh itu seperti itu? Pertama, kalimat-kalimat itu tidak ada dalam Al-Quran, kemudian tidak pernah diucapkan oleh salaful ummah, sahabat dan tabi'in. Nah, kaidahnya kata Syekhul Islam, ini kaidah yang sepadan, dan ini disepakati oleh para ulama ahli sunnah dalam kaidah ini. Kaidah yang kata Syekhul Islam kita di Risalah Tadmuriyah, qul wama tanaza'a fihi al-muta'akhiruna nafyan wa itsbatan. Apa yang diperselisihkan oleh orang mutaakhirin fihi tentang masalah lapas-lapas yang seperti itu, seperti jihad, al-hayyiz, al-makan, seperti itu. Nah, nafyan wa itsbatan, baik secara menafikan atau menetapkan. Falaysa 'ala ahadin, dan tidak dibolehkan bagi seorang pun, bal wala lahu an yuwafiqahu ayuwafiq ahadan ala itsbati lafzin aw nafyi, dan tidak boleh baginya menyetujui atau mengikuti seorang pun dalam menetapkan, mengimani atau meyakini lafaz tersebut, dan juga dalam mengingkarinya. Jadi non blok, tidak boleh tidak diingkari dan tidak ditetapkan. Tidak boleh menyusul, oh ya, saya setuju dengan Anda yang menetapkan, oh ya, saya setuju dengan Anda menetapkan. Tidak boleh. Netral. Kemudian kata beliau, hatta yu'rab muraduhu, sampai diketahui maksud orang yang mengucapkan. Fa'in arada, jika ia bermaksud haqqan, makna yang benar, qubil, itu diterima. Maknanya diterima. Wa'in arada batilan, jika maksudnya batin, maka ditolak, rudda. Akan tetapi jika mengandung, mencakup makna yang batil dan makna yang benar, wa'in ishtamala kalamuhu ala haqqin wa batin, benar dan kebatilan, lam yuqbal mutlaqan, tidak bisa terima secara mutlak, wa la yuraddu jami' ma'na, tidak bisa ditolak makna secara seluruhan. Paham dong? Baik. Bal yuqafu al-lafdhu, akan tapi lafaznya ditahan. Ditahan lafaznya. Tidak boleh dilepaskan. Wa yufassar ma'na, dan ditafsirkan maknanya. Maknanya jelaskan. Ini kaidah. Ulangi, ulah, diulangi. Hah? Baik. Ini masalah asma wa sifat sesuai ya. Insyaallah, tadrusuna ana asma wa sifat insyaallah. Naam. Jadi kaidah al-sunnah, al-sunnah sebagai kita jelaskan pertanyaan yang malam tadi. Artinya dalam menetapkan asma wa sifat itu, mereka hanya menggunakan lafaz-lafaz dan nama-nama yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh keluar dari itu. Nah, kalau ada kalimat-kalimat yang digunakan ahli kalam atau orang-orang yang menggunakan kalimat dalam asma wa sifat atau lafaz-lafaz dalam asma wa sifat yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah, bagaimana sikap kita? Langsung kita terima atau kita tolak? Pertama, kata Syekhul Islam, tidak boleh seorang pun untuk merestui atau menyetujui seseorang dalam perkataan atau mungkin pro pada seorang dalam lafaz tersebut. Itu kata beliau, wa ma tanaza'a fihi al-muta'akhirun nafyan wa itsbatan wa laysa 'ala ahadin, maka tidak menekan seorang pun. Bal wala lahu, dan tidak bolehkan ya, baginya untuk ayyuwafiqa ahadan ala itsbati lafzihi wa lafzihi, untuk menyetujui atau pro pada seseorang dalam menetapkan sifat tadi, lafaz tadi, dan juga dalam mengingkarinya. Dia netral, tidak sini dan tidak itu, netral. Jadi tidak mengingkari dan tidak menafikan. Karena belum jelas apa maksudnya. Hatta yu'rab muradu, sampai diketahui maksudnya. Jika ia mengucapkan kalimat fi jihad, di arah, satu arah, apa maksud anda jihad? Apakah ini maksud jihad diliputi oleh makhluknya, atau jihad itu yu'lu, kan begitu, ulu itu tinggi. Jika maksudnya Allah itu fi jihad diliputi oleh makhluknya, jelas itu makna batin. Tapi kalau maksud jihad, jihad itu kan arah, maka dia maksud jihad itu Allah itu yu'lu. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahistawa, maka maknanya benar. Maka kita oke. Okay. Kalau begitu anda benar. Tapi tentu anda jangan mengucapkan yang kelima seperti itu. Karena multi makna. Tidak boleh mana-mana yang mujmal. Karena al-alfadul mujmal, kata Rasulullah Islam, itu metodenya yustafsal. Wabit tafsil yastabinus sabil. Dengan merinci, meminta bistifsal istabinus sabil, akan jelas makna, akan jelas kebenaran. Tidak bisa diterima secara mutlak. Dan ini kaidah dalam berdiskusi juga dengan orang-orang yang menggunakan kalimat-kalimat mujmal. Jangan cepat diterima, ditolak. Stop. Tanya dia, apa maksud anda dengan kalimat itu? Apakah anda menggunakan maksud ini atau maksud yang lain? Terkadang kalimat-kalimat yang umum, yang mujmal, yang multi makna, multi penafsiran itu menjebak. Nah, seorang yang paling boleh harus apa? Teliti. Tidak bisa menerima langsung. Tanyakan, apa maksud anda dalam kalimat ini? Apakah ini? Kalau ini benar ya, berarti okay. Tapi jelaskan. Sebab di antara mutada ahlul bidah, ahlul bidah wal ahwa, itu mereka menggunakan kalimat-kalimat yang mujmal umum seperti itu. Ahli sunnah ditafsir jelas. Nah, baik. Kemudian, jika maknanya benar, maka diterima. Jika maknanya batil, ditolak. Akan tetapi jika mencakup makna yang batil dan makna yang benar dan batil, maka kata Syekhul Islam, tidak bisa diterima secara mutlak dan tidak bisa ditolak secara mutlak. Itu. Akan tetapi, dan ditolak maknanya secara keseluruhan. Akan tetapi dipegang lafaz itu, kemudian dijelaskan maknanya. Ini. Nah, dalam kalimat al-harakah itu jelas tidak terdapat dalam Al-Quran ketaharrak. Akan tetapi yaji'u wa ja'a rabbuka wal malaku safan sanam, ja' datang. Ya kan, datang. Wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan. Nah, masalah maji. Nah, itu jelas kalimatnya, tapi kalimat al-harakah tidak ada. Nah, apakah datangnya Allah seperti datangnya makhluk? Tidak. Apakah datangnya Allah yang takil berpindah, atau datangnya Allah bergerak? Itu kan tidak ada Al-Quran seperti itu. Nah, kata Syekhul Islam telah menyebutkan kalimat harakah ini, perbedaan sebagian, ada yang menetapkan, sebagian mengingkari. Tidak apa-apa, nah baca di perkataan Syekhul Islam. Turidu nantas mau. Kata Syekhul Islam, wa amma lafzul zawal wal intiqal. Zawar itu melincirkan begitu. Kemudian zawal intiqal berpindah. Fahadhal lafzu mujmal. Ini lafaz yang mujmal umum. Walihada kana alul hadith wa sunnah fihi ala aqwal. Karena itu ulama hadith dan sunnah dalam hal itu berbeda pendapat. Wa Utsman bin Sa'id ad-Darimi, Utsman bin Sa'id ad-Darimi wa ghayruhu, Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi punya kitab Ar-Radul Jahmiyah dan kitab Ar-Radul Jahmiyah, dan juga Naqd ala Bisr min Risi, dan yang lainnya mengingkari Jahmiyah tentang perkataan mereka innahu la yataharrak, bahwa Allah itu tidak bergerak wa dzakaru atharan annahu la yazul, dan menyebutkan sebuah riwayat bahwasanya Allah itu la yazul, itu tidak berpindah, kan begitu. Wa fassaru zawal bil harakah, dan menafsirkan kalimat zawal itu dengan harakah. Ini kata Syaikh. Itu diingkari oleh al-Imam Utsman bin Sa'd dalam kitabnya Naqdu ala Bism al-Rishi, karena menggunakan kalimat harakah tataharram yang lainnya. Baik, fabayyana Utsman bin Sa'id, dan Utsman bin Sa'id menjelaskan anna dzalikal athar in kana sahihan, athar yang digunakan itu innahu la yazul, sekiranya sahih, lam yakun hujjatan lahum, tidaklah hujjah bagi mereka. Ya, ini yang terakhir perkataan Syaikhul Islam, setelah itu kita istirahat. Ya, nanggung ya, tidak apa-apa ya. Wala nastarih. Baik, istamir. Anta tulis istimrar. Hah? Baik, ini faedah. Ya. Baik, annahu fabayyana Utsman, na'am, lam yakun hujjatan lahum, sekiranya itu athar yang dinukil mereka annahu la yazul, itu hadisnya sahih, maka itu tidaklah hujjah bagi mereka. Li'annahu fi tafsiri qawli, karena itu merupakan tafsir qawlahu al-hayyul qayyum. Dhakaru an thabitin da'imun baqin la yazulu amma yistahiquhu. Itu disebutkan, mereka menyebutkan dari thabit bahwasanya makna hayyul qayyum itu da'im baqin la yazul, itu tidak berpindah, tidak apa namanya berpindah ya yazul. Nah, amma yastahiquhu, dari apa yang berhak dimilikinya. Kama qala Ibnu Ishaq, bagaimana kata Ibnu Ishaq? La yazulu an makanihi, an makanatihi. Tidak keluar, tidak bergeser dari tempat atau kedudukannya. Qultu wal kalbi bi nafsihi alladhi rawa hadzal hadits wa yaqul, sementara al-kalbi yang sendirinya yang meriwayatkan hadis ini yaitu annahu la yazul, itu dia juga yang mengatakan istawa ala arsy istaqarra, itu tetap di atas arsy-nya itu istafa, wa yaqulu thumma istawa ala arsy, itu sa'ida ila as-sama, itu naik ke langit. Wa amal intiqal, adapun lafaz intiqal berpindah, fa ibn Hamid wa qa'ifatun yaqulun, itu ibn Hamid dan sebagian jemaah dari para ulama mengatakan yanzilu bi harakatin wa intiqal, turun dengan haraka gerak dan berpindah, itu ibn Hamid dan yang lainnya. Wa akharun min ahli sunnah, dan yang lain dari ahli sunnah, akad Tamimi ya min ashabi Ahmad angkaru hadza, mereka mengingkari ini. Kenapa? Karena kalimat yanzil itu yataharrak wa yazul tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada sunnah. Rasul mengatakan yanzil rabbuna hina yaqatibatu al-lailil akhir. Baik. Nah, kemudian wa qalu bal yanzilu bila haraka wa intiqal, bahkan Allah turun tanpa bergerak dan berpindah. Baik. Wa ta'ifatun thalitha, kelompok yang pendapat yang ketiga mengatakan ka bani Battah wa ghairihi yaqifuna fi hadha, yaitu mereka diam dalam hal ini, tidak mengatakan. Karena ungkapan atau lafaz seperti itu tidak ada ya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, ini disebutkan oleh al-Imam, perkataan yang ketiga tadi dinukil oleh Al-Qadhi Abi Ya'la di kitab Ikhtilaf Riwayataini wal Wajhaini, itu kitabnya yang marfu. Nah, ini Syekhul Islam baru memberikan apa yang harus kita lakukan, wal ahsan, kata Syekhul Islam. Ini pun yang terbaik dalam bab ini, fi hadzal bab mura'atu al-fadhil nusus, dalam memperhatikan lafaz-lafaz nas itu Al-Qur'an dan Sunnah, fa yuthbitu ma athbata Allah wa rasuluhu bil lafzi alladhi athbathahu wa yanfi ma nafahu Allah wa rasuluhu kama nafahu. Kita ditetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan lafaz yang telah ditetapkan oleh Allah, dan menafikan apa yang telah dinafikan oleh Allah dan Rasulnya kama nafah, sebagaimana yang kita ini yang jelaskan oleh Syaikhul Islam. Ini memperkuat pernyataan yang beliau sampaikan dalam kitab At-Tadmuriyah. Baik. Wa huwa an yuthbita an-nuzul wal ityan wal maji', itu kita menetapkan an-nuzul wal ityan. Ya. Kemudian wal maji', wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah. Begitu itian wayambil mithla wal wasamiyya wa al kufa wan, dan menafikan al mith perubahan wasamiyya yang menyerupai wal kufu wan nith, karena Allah menafikan hal itu. Wa taj'alillahi anjada, kemudian laisa kufuwan ahad, laisa kullullah wahad, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah menafikan kufu. Kemudian juga sami, hal ta'lamu lahu samiyya wa qala za mithl laisa kamithli shay wa la tadribu lahu al amthal wa lillahi al mathal al a'la. Jadi itu semuanya adalah Al-Qur'an, maka kita menggunakan lafaz-lafaz seperti itu pada syaikh. Wa bihadha yahtaj al bukhari wa ghayruhu ala nafil mithli. Dengan inilah ya Imam Bukhari berdalil dan yang lainnya untuk ala nafil mithl. Ala nafil mithl itu menafikan al-mithl dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perumpamaan, permisalan. Yuqal yanzilu nuzulan laysa kamithlihi syai', nazala nuzulan la yumathilu nuzul al-makhluqin, nuzulan yakhtassu bihi kama annahu fi dhalika wa bi sa'iri ma wasafa bihi nafsuhu laysa kamithlihi syai'un fi dhalik. Di mana Allah turun, turun sesuai yang tidak menyerupai sesuatu menyerupai turunnya Allah, turun yang tidak menyerupai turunnya makhluk, turun yang sesuai yang khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hal itu dan juga dalam seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala di mana tidak satu pun yang menyerupainya. Wa huwa munazzahun an yakuna nuzuluhu, dan Allah Maha Suci turunnya itu sesuai atau seperti turunnya makhluk. Wa harakatihi wa intiqalihi wa zawalihi, dan geraknya, berpindahnya, dan berpindahnya itu mutlakan, yaitu secara mutlak, la nuzulan adamiyin, walau tidak seperti turunnya manusia atau makhluk dan yang lainnya. Jadi jelas tidak sesuai ya dengan tidak serupa dengan turunnya makhluk. Wal makhluk idza nazal min uluwin idza syuzala wasfuhu bil uluw. Seorang atau manusia apabila turun dari tempat yang tinggi, maka jelas dia akan turun ke bawah, zala wasfuhu, maka jelas yang pertamanya dia disifati tempat yang tinggi, jelas begitu turun tidak akan disifati lagi dengan tempat yang tinggi. Baik. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sifat ulu itu sifat dzatiyah. Zatnya maha tinggi. Istawa ala arsyi. Nah, itu yang dimaksudnya. Wa tabaddala ila wasfihi, dan bertukar sifatnya. Bisukun, dengan kerendahan. Wa sara ghairu a'la minhu, dan yang lain lebih tinggi dari dia. Ya begitu. Nah, sekarang untuk lebih tinggi dari yang di bawah. Nah, kalau anda nanti ke bawah turun, mau istirahat misalnya, ngambil snack kan begitu. Ya, pasti jelas tidak disifati lagi tinggi. Pertama tinggi, kemudian turun, jelas. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya maha tinggi. Zatiyah. Al-ulu itu min sifatnya. Jadi ulu zat, ulu sifat, dan ulu al-qudrah. Itu dimaksud oleh Syekhul Islam Tamim. Warabbu ta'ala la yakunu syai'un a'la minhu qattu, dan Rabb yang maha tinggi tidak sesuatu pun yang lebih tinggi darinya. Bal huwal aliyul a'la, yang maha tinggi. Wa la yuzayazalu huwal aliyul a'la, dan senantiasa di dalam keadaan ketinggian. Ma'annahu yaqrubu ila, sementara dia itu dekat kepada hambanya. Wajadu minhum, dan dekat kepada hambanya. Wa yanzil haythu syaa, dan turun sesuai dengan yang dikehendakinya. Wa ya'ti kama syaa, dan datang sesuai dengan kehendaknya. Ini perlu dalam memahami, menyatukan antara dekatnya Allah pada hamba dan tingginya itu tidak bertentangan. Dan ini pendalam dulu lebih spesifik lagi. Wa huwa bidzalikal aliyul a'la al-kabirul muta'al aliyun fi dunuwihi qaribun fi uluwihi. Ini kalimat yang harus dipahami. Allah itu maha tinggi, a'la al-kabir maha besar, muta'ali dan maha tinggi. Aliyun, dia tinggi. Fi dunuwihi, dengan kedekatannya. Wa dunuwihi wa qaribun fi uluwihi, dan dia dekat dengan ketinggiannya. Ini kalimat dari ulama salaf. Bagaimana? Ya. Tapi untuk sebagai intermezzo saja, biar nanti lebih penasaran nanti semua. Ya, insya Allah akan dibahas masalah-masalah uluan dulu, masalah asma wa sifat di kuliah Imam Syafi'i Ad-Dirasat Islamiyah. Wa hadza wa in lam yattasib bihi ghayruhu. Ini. Jadi Syekhul Islam itu memahami. Dan ini sekalipun yang lain tidak mempunyai sifat yang seperti itu. Bali ajzil makhluk. Karena makhluk itu lemah. An yajma'a baina hadza wa hadza. Tidak akan mungkin. Manusia itu lemah. Dia rendah tapi tinggi. Gimana? Itu manusia tidak bisa. Makhluk tidak bisa. Kama ya'jizu an yakuna hadza wal awwal wal akhir Allah. Sebagaimana juga makhluk tidak akan mempunyai. Dia yang pertama dan yang terakhir. Yang zahir dan yang batin. Tidak, ini Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Rabbul Alamin. Kita berbicara tentang Rabbul Al-Azim. Ya, oleh karenanya, jika kata para ulama salaf, tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang asma wa sifat tentang Allah, maka kita tidak akan berani berbicara tentang masalah asma. Tetapi kalau Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, baru kita berani berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang jelaskan, mudah-mudahan ini sebagai apa namanya itu merangsang kita semua untuk lebih tahu lagi tentang asma wa sifat. Ternyata masih banyak ya seluk-beluknya dan juga rahasia-rahasia yang belum terungkap dalam masalah ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran di sini dan juga menjadi apa namanya itu mahasiswa ya. Calon sudah hampir menjadi mahasiswa di sini, insyaallah akan mempelajari di dalam dengan usaha-usaha di sini tentang masalah asma wa sifat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Demikian wallahu a'lam, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.